Pada kisah yang lalu diceritakan, sekelompok laki-laki berkepandaian tinggi berhasil melarikan pengemis tidak waras yang bernama Kalajantuk serta Kayan Manggala dan Jaga Paramudita. Kelompok laki-laki berkepandaian tinggi dipimpin oleh seorang laki-laki tinggi besar yang bernama Datuk Pamor Ireng. Mereka menekan Kalajantuk untuk menyerahkan peta pusaka yang sangat berharga. Dengan mengandalkan Jaga Paramudita, mereka berhasil menekan Kalajantuk hingga berjanji untuk mau mengantarkan ke gua rahasia setelah mereka mengetahui bahwa peta itu telah hancur. Harinya, dalam perjalanan menuju ke gua rahasia tersebut, Kalajantuk meminta untuk istirahat karena ia pun tak dapat mengenali jalan dengan baik. Ketika mereka tengah beristirahat, Saya takut, Kakang. Saya takut sekali. Jangan takut, Adik Dita. Pengemis itu tidaklah jahat. Dia adalah orang yang baik. Bahkan dia perlu untuk dikasihani. Dia telah kehilangan putrinya Serintil yang berusia sebaya denganmu. Justru laki-laki besar itulah yang harus kita waspadai. Kau tenanglah, Dita. Aku akan berusaha mencari jalan untuk lari dari mereka. Diamlah. Sebaiknya sekarang kau beristirahat. Tidurlah. Baik, Kakang. Baiklah. Dita memeluk Kayan Manggala erat-erat. Akhirnya gadis cilik yang baru berusia 10 tahun itu pulas tertidur. Sementara itu pengemis yang tidak waras itu bersandar di pohon besar sambil mulutnya berkomat-kamit. Laki-laki yang malang yang telah kehilangan putrinya semalam-malaman tidak memejamkan matanya sampai ketika hari menjadi terang. Sejak sebelum fajar, giliran saya berjaga-jaga. Saya melihat dia belum juga tertidur. Benar-benar gila. Kita akan segera berangkat. Suruh mereka bersiap-siap. Ah, baik, Datuk. Hei, bersiaplah. Kita akan segera berangkat. Jangan berteriak seperti itu. Anak dan mantuku nanti akan terkejut. Biar aku yang membangunkannya. Serintil, mantu, bangun. Ayo. Ayo, kita harus bersiap-siap. Serintil. Adik Dita. Tenanglah, ini aku, Adik Dita. Iya. Tenanglah. Dengarlah kata-kataku. Jangan membuat mereka semakin waspada dengan sikapmu itu. Tenanglah saja. Kita akan mencari jalan untuk melarikan diri. Hei. Cepatlah berkemas. Siapkan diri kalian. Cuci muka. Ayo. Kita akan melanjutkan perjalanan. Iya. Ayo, kita mandi. Aku mendengar suara sungai tidak jauh dari sini. Ayo, mari Serintil. Hei, Karung, awasi mereka. Baik, Datuk. Kalian semua temanilah, Datuk. Biar aku sendiri yang mengawasi mereka. Bahal Garung melesat ke depan mengejar Kalajantuk dan dua bocah yang menuju sungai kecil. Beberapa belas tombak di depannya, Bahal Garung menemukan sebuah sungai kecil yang mengalir melalui sela-sela karang besar. Aku akan cari ikan di pinggir sungai ini ya. Aku akan cari ikan-ikan yang banyak. Paman Jantuk, sebaiknya paman membersihkan tubuh paman yang kotor itu. Aku tidak mau mandi. Oh, sungai itu justru yang akan mengotori tubuhku. Tidak, aku hanya ingin mencari ikan saja. Aku takut sekali pada orang gila itu, Kakang. Dia tidak apa-apa. Sebaiknya kita segera membersihkan tubuh kita. Ayo. Ya, tapi suruh dia menjauh ke sebelah sana, Kakang Kayan. Memangnya kenapa? Aku akan mandi di sungai ini. Dan aku tidak ingin dia menonton aku. Baiklah. Paman Jantuk, putrimu ini ingin mandi. Mandi? Sebaiknya... Mandi. Bagus. Mandilah segera. Bagus, iya, mandi. Apa katamu, Kakang? Aku putrinya. Tenanglah. Agar ia tidak macam-macam. Dan kau akan dapat segera mandi. Tapi sebaiknya paman ke sebelah sana. Dia tidak ingin paman Jantuk menontonnya. Wah, bagaimana ini? Aku tidak boleh dekat-dekat. Aku kan ayahnya. Iya. Tapi iyalah, biarlah. Aku mengalah ya. Mandilah. Iya, aku mengalah. Aku jauh ya. Hei, jangan macam-macam bocah. Cepatlah mandi. Kita akan segera melanjutkan perjalanan kita. Iya, kami akan segera. Kau ke sebelah sana. Aku di celah karang itu, Kakang. Tempatnya bagus sekali. Sepertinya sengaja dibuat. Lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Korok-korok terus, gatel-gatel ya. Itulah, Mbo. Segala obat sudah kucoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, Bah. Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Jaga Paramudita mulai melupakan keadaannya yang berada dalam cengkraman bahaya. Ia melepaskan pakaiannya dan mulai menikmati kesejukan sungai kecil yang jernih. Sementara Kayan di bagian lain juga membersihkan tubuhnya. Tetapi tidak berapa lama ia sudah bangkit kembali dari air sungai itu dan segera mengganti pakaiannya dengan pakaian yang dibawanya. Kasihan adik Dita. Dia tidak mempunyai pakaian ganti. Untung aku menyiapkan beberapa potong pakaian pengganti sebelum aku meninggalkan Istana Mataram. Mudah-mudahan adik Dita mau mengganti pakaiannya dengan pakaianku, pakaian laki-laki ini. Kayan Manggala memilihkan sehelai pakaian atas dan juga celana laki-laki untuk Jaga Paramudita. Tetapi ketika ia akan memanggil Jaga Paramudita untuk segera berpakaian, gempa. Kalajantuk maupun Bahal Garung juga menyadari hal itu. Mereka melompat berusaha menyelamatkan jaga para mudita. Akan tetapi keduanya tetap terlambat. Karang itu runtuh jatuh merapat satu sama lain. Dapat menolongnya, Paman. Tidak mungkin. Karang besar itu roboh merapat pada karang di sampingnya. Kita tidak mungkin menggeser karang sebesar itu. Aku khawatir. Angka 200 ekor kuda pun tidak akan sanggup menggeser karang itu. Kakak! Tolonglah! Keluarkan aku dari tempat ini! Kakak! Aku! Dita! Tidak. Kau tidak boleh mati, Serintil. Kau tidak akan mati. Aku akan menghancurkan batu karang jahat ini. Sia-sia, Cantum. Sia-sia. Aku tidak mau mati. Manggala mematung saja. Ia menyadari tidak akan mampu menggoyahkan batu karang yang tingginya tidak kurang dari 3 tombak dan ketebalan maupun lebarnya tidak kurang dari 2 tombak. Akan tetapi pengemis gila itu terus saja berusaha menggeser batu karang raksasa yang roboh merapat di dinding karang besar lainnya. Tiba-tiba saja jantung Bahagarung berdenyut cepat. Dadanya berdebar tegang ketika melihat karang yang menutupi jaga para mudita itu berderak. Tengok-tengok cari musuh orang yang sakit flu. Hidung pilek lah. Prokol bu. Badan meriang ya. Prokol pak. Hidung mampet. Sakit kepala lah. Prokol loh mas. Biasanya kalau minum obat flu itu meriangnya hilang tapi pileknya tetap ngocor, hidung mampet. Makanya yang benar itu minum prokol. Untuk pilek, hidung mampet jadi plong. Masuk angin, panas dingin, sakit kepala jadi sembuh. Itulah sebabnya prokol dapat menghilangkan gejala flu. Sakit kepala, hidung pilek, jadi sembuh. Itu loh, yang bungkusnya warna ungu, ada gambar orang tengok-tengok. Untuk dewasa prokol tablet, untuk anak-anak prokol sirup. Prokol, hilangkan gejala flu. Produksi Kalbe Farma. Itu bergerak. Gila. Apakah mungkin? Apakah mungkin karena ulah pengemis itu? Karang itu tergeser. Aku akan membantunya. Paman, paman, terus paman jantung. Karang itu berhasil paman gerakan. Ayo, ayo, keluarlah Serintil. Gala jantung terus mengerahkan kekuatannya. Karang itu terbuka semakin lebar. Dan akhirnya, dari celah karang itu keluar jaga para mudita yang belum sempat berpakaian. Kakang. Kau tidak apa-apa, Dipita. Gala jantung yang melihat jaga para mudita yang dianggap putrinya itu selamat menjadi sangat gembira sekali. Dan tiba-tiba saja kekuatannya yang aneh itu lenyap. Karang itu berderak merapat kembali. Kala jantung mencoba untuk menghindar. Tetapi pengemis gila itu kurang sigap. Tangan kanannya sebatas lengan hancur tergencet batu karang. Paman jantung! Celaka! Gala jantung yang kurang siap pingsan tidak sadarkan diri. Bahal Garung menotok jalan darah di sekitar pundaknya, berusaha untuk menghentikan darah yang mengalir deras. Ketika Bahal Garung, Kayan Manggala dan jaga para mudita tengah dilanda oleh kegelisahan akan keselamatan Gala jantung, muncul Datuk Pamor Irang. Apa yang telah terjadi di sini, Bahal Garung? Gala jantung. Gala jantung tergencet karang yang roboh karena gempa, Datuk. Selamatkan dia. Ya, saya tengah berusaha, Datuk. Darah sudah berhasil saya hentikan. Taburkan ramuan untuk menyembuhkan luka dan mengurangi rasa sakit. Kemudian sadarkan dia. Kita harus segera tiba di tempat tujuan kita. Baik, Datuk. Pengemis itu siap mengorbankan nyawanya untuk dirimu, adik kita. Kau sudah melihat hal itu. Dialah yang menolongmu. Ya, kasihan sekali dia, Kakang Kayan. Apakah dia akan mati, Kakang? Mudah-mudahan ia selamat. Mereka berhasil menghentikan darah yang mengalir dari lengan paman jantung yang terputus. Sudahlah, kau pakailah pakaianku ini. Pakaian ini bersih. Sedikit kebesaran tidak apa, ketimbang kamu memakai pakaianmu yang sudah kotor. Ayo, pakailah. Aku ingin melihat keadaan paman jantung, Kakang Kayan. Aku... Iya, iya. Tetapi, kau pakailah pakaian ini dahulu. Iya, iya. Ya, Kakang. Ya, rujak. Rujaknya, Mak. Nah, ini dia. Tolong, Bok, dibuatkan satu ya. Aku juga mau rujaknya. Bang Togar. Lo, tangannya kenapa bang sampean bang? Korok-garuk terus, gatel-gatel ya? Itulah mbok, segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku bah. Apalagi aku mbok, lihat nih punggungku. Habis semua. Wah, ini panu mas. Kalau panu, kadas, kurap atau gatel jamur, dah ada yang jor-manjor selain kalpanak tak iya? Kalpanak? Benar, Kalpanax efektif menyembuhkan panu, kadas, kurap, dan gatal jamur. Kalpanax begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Jak rujak. Mbok, rujak. Oh, Bang Togar. Betul kata mbok. Berkat Kalpanax, aku sudah tak gatal-gatal lagi. Benar, mbok. Aku juga sudah tidak panuan lagi sekarang. Aduh, benar kan? Dengan Kalpanax, res-beres semua. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Produksi Kalbe Farma. Jaga para mudita, bocah perempuan yang baru berusia 10 tahun, yang terguncang batinnya akibat malapetaka yang nyaris merenggut nyawanya, mengenakan pakaian Kayan Manggala sambil memperhatikan tubuh pengemis gila yang tengah dirawat oleh Bahal Garung. Nah, saudara pendengar, Bagaimanakah peristiwa dan pengalaman apa yang akan menimpa dua bocah kita? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-26 yang dipersembahkan oleh PT Kalbi Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.